وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال المصنف يعني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, dan beliau alaihi salatu wasalam ditanya tentang apa itu syirik kecil. Qala ar-riya, kata Rasulullah, syirik kecil itu adalah riya. Kita masih di bab pembahasan khaw al-khawfu minasyirik, rasa takut dari kesyirikan. Baik. Dan ini sering dan terus menerus. Boleh jadi kita telah terbebas, terlepas dari syirkun akbar, tapi riya ini yang mengerikan. Barakallahu fikum. Senantiasa datang setiap kita hendak melakukan kebaikan. Saat kita melakukan kebaikan, syaitan senantiasa datang dan membisikkan tentang riya ini. Barakallahu fikum. Sehingga orang jadi angkuh, kabur, dan yang lainnya. Asyarf awrad al-musannibu hadal haditha mukhtasaran ghaira ma'zuwin. Dibawakan oleh penulis di sini hadis ini secara ringkas tanpa disandarkan kepada yang mengeluarkannya. Waqad rawahu al-Imam Ahmad, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, al-Imam Tabrani wal Baihaqi, wa hadha lafdhu lafdhu Ahmad, dan yang kita bacakan tadi itu adalah lafadznya Ahmad. Qala haddatsana Yunus, berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Yunus qala haddatsana Lais an Yazid ya'ni ibn al-Had an Amr an Mahmud ibn Labid أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله. Mereka berkata, apa itu syirik kecil ya رسول الله؟ قال الرياء. رياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم. Allah Subhanahu wa taala akan berkata nanti kepada manusia di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membalasi orang-orang, membalasi, mengganjarinya sesuai dengan amalannya. Bagi para pelaku riya dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Berangkatlah engkau, pergilah engkau cari pahala kepada orang yang engkau berlaku riya padanya atau untuknya. Dulunya engkau sholat, engkau niatkan sholat itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk si fulan, untuk dipuji, untuk disanjung. Nah sekarang berangkat engkau cari orang yang engkau berlaku riya padanya dulu, minta pahala padanya. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena hanya Allah yang bisa mempahalai seseorang. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Fanduru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Tengok apakah kalian mendapati di sisi mereka itu pahala? Ya enggak akan mungkin. Barakallahu fikum. Jadi setiap kita hendak melakukan kebaikan, kontrol niat. Untuk apa kita melakukan ini? Tujuannya untuk siapa? Baik. Untuk dapat pengakuan, perbaiki niatannya. Baik. Diolah ulang tujuan-tujuan ini, ditata baik hati ini. Barakallahu fiikum. Karena capek lelah kita melakukannya tanpa dapat pahala sedikit pun. Kalau itu sedekah ya sudah, habis itu duit. Tidak pahala kita dapatkan, duit pun tak kembali. mengerikan. Barakallahu fikum. Qala al-Mundhiri wa Mahmud ibn Labid ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mahmud ibn Labid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yasih lahu minhu sama'un fi ma ara. Dan tidak sahih bahwa Mahmud ibn Labid mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meriwayatkan hadis. Wa dzakara Ibn Abi Hatim anna al-Bukhari qala lahu suhbah wa rajjahahu Ibn Abdul Bar wal Hafiz. Berkata Imam Al-Bukhari bahwa Mahmud bin Labid memiliki apa? Suhbah, yakni kedudukan sebagai seorang sahabat. Wa rajjahahu Ibn Abdul Bar, dan ini kuatkan oleh Ibn Abdul Bar dan Imam Al-Hafiz. Waqad rawahu At-Tabarani bi asanida jayyidah an Mahmud Labid. Dan riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang bagus dari Mahmud bin Labid. An Rafi bin Khadij, dari Rafi bin Khadij mata. Mahmud sanata sitin wa tis'in. Meninggal dunia Mahmud di tahun 96 Hijriah. Wakila sanata sab'in wa tis'in. Ada yang mengatakan tahun 97. Walahu tis'un wa tis'una sanah. Dia memiliki umur 99 tahun. Qawluhu inna akhwaba ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Hada ni syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati. Ini termasuk apa? Bentuk rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu terhadap umat ini. Rahmat beliau. Perhatian beliau terhadap umat. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bihi. Karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah telah menunjukkan umat ini untuk kebaikan itu. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Dan di sisi yang lain tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah menerangkannya. Wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Rasulullah menyampaikannya dan melarang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bima sahha anhu, sebagaimana dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hak atasnya. Ayyadulla, untuk dia tunjukkan umatnya atas kebaikan yang dia tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk umat. Al-hadis. Jadi tidak ada lagi kebaikan kecuali telah diterangkan. Barakallahu fikum. Aidza kana syirkul asgaru makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akamali ilmihim wa taqwa wa quwwati iman, fa kaifa la yakhabuhu wa ma fawqahu man huwa dunahu min al'ib fil ilmi wal imani bi maratib. Aidza kana syirkul asgar, kalau syirik kecil saja satu yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal para sahabat dengan kesempurnaan imannya, kesempurnaan ilmunya dan kuatnya iman mereka, bagaimana bisa ada orang yang tidak takut kepada perkara syirik ini, syirkun asgar ini, padahal dia lebih rendah, lebih sedikit ilmunya, lebih lemah imannya, lebih jauh kelemahannya. Khususan idza urifa anna aktsara ulama الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقره به المشركون. Terkhusus lagi kalau kita paham, kita tahu anna aktsara ulama al-amsar, bahwa kebanyakan ulama yang ada di negeri-negeri kaum muslimin hari ini, di zamannya Syekh Islam atau di zamannya Syarih, la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrik. Mereka tidak kenali ketauhidan kecuali apa yang diyakini oleh orang musyrikun. Baik, apa yang diyakini orang musyrikun? Yang mereka yakini adalah tauhid rububiyah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengurusi segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Itu yang diyakini. Adapun yang berhak satu-satunya untuk disembah, ini tidak. Buktinya banyak sekali, barakallahu fikum, kuburan-kuburan yang disembah. Disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Orang ruku sujud di sana. meminta kepada wali yang telah dikubur, minta kesembuhan ketika dia sakit, minta kelapangan rezeki ketika dia sempit rezekinya, masya Allah, dan seterusnya, minta perlindungan, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semuanya ini adalah ibadah. Barakallahu fiik. Ibadah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah mengibadahinya. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia sembelih untuk jin, dia sembelih untuk syaitan, dia sembelih untuk kuburan, dia sembelih untuk wali. Allahul musta'an. Baik. Yang mengajaknya melakukannya siapa? Orang yang berkelar. Dan katanya memiliki ilmu. Sehingga dipanggil ulama. La haula wa quwwata illa billah. Wa ma'arafu ma'na al-ilahiyah. Mereka tidak paham makna ketuhanan. Allati nafatha kalimatul ikhlasi an kulli ma siwallah. Mereka tidak tahu tentang ketuhanan ini. Ya karena di mana-mana dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa? Ini masih butuh tanda tanya ini serta butuh jawabannya. Apa maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah? Apakah semua Tuhan-Tuhan ini adalah Allah? Atau apa? Barakallahu fikum. Mesti diperjelas, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan apa ini? Banyak Tuhan yang disembah oleh orang. Ada yang menyembah bulan, bintang, matahari, mereka anggap semua Tuhan. Orang Yahudi menyembah Uzair, yang orang Nasrani menyembah Isa, menyembah ibunya. Dan menganggapnya Tuhan. Barakallahu fikum. Sehingga harus diperjelas, la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanya yang disembah memang. Tapi sesembahan yang batil, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa ma ya'buduna ma ya'buduna min dunihi huwal batil. Batil. Banyak yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Mereka tidak mana tahu mana ketuhanan. Allatina fataha kalimatul ikhlas an kulli ma syaa Allah. Yang dinafikan oleh kalimatul ikhlas la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah siapapun dan apapun. Illallah, kemudian kita memberikan apa? Pengecualian. Illallah, kecuali Allah Subhanahu. Mau dia wali, mau dia barakallahu fikum rasul, mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia apapun dan siapapun, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diberikan peribadatan. Asyirku wa akhraja Abu Ya'la wa Ibn al-Mundhir an Hudzaifah Ibn Yaman an Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan asyirku fikum, kesyirikan itu di tengah-tengah kalian lebih tersamarkan daripada suara langkah seekor semut. Nah sekarang kita dengar suara semut tidak kalau berjalan. Saking tidak terdengarnya, saking apa? Saking halusnya, saking kecilnya suaranya apa? Tidak terdengar oleh kita. Kecuali kalau semut masuk ke dalam telinga kita mungkin. Barakallahu fiik. Yang pernah merasakan ada semut pernah masuk ke telinganya, mungkin kurang itulah, kurang lebih itulah suara semut. Langkahnya. samar. Barakallahu fiik. Qala Abu Bakr ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah? Ya Rasulullah, tidakkah kesyirikan itu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Aw ma du'iya ma Allah, atau sesuatu yang kita mintai selain Allah? Qala takilatka ummuk. Baik. Takilatka ummuk, asyirku fiikum akhfa min dabibin naml. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takilat kamu ini biasa ucapan diucapkan tapi tidak diingatkan padanya maknanya. Asyirku fiikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan itu di tengah-tengah kalian lebih tersamarkan daripada langkah-langkah seekor semut. Al-hadis. Wa fihi anna qawlahu a'tani Allahu wa fulan wa nid adiyakul al-insanu laula fulan qatalani fulan. Syirik ini termasuk ucapan-ungkapan ini. Engkau berkata a'tani Allahu wa fulan, aku diberi oleh Allah dan si fulan. Nah, karena kan si fulan setara sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid. Wanid tandingan seperti kau mengatakan Sayyid laula fulan qatalani fulan, seandainya bukan si fulan maka aku telah dibunuh oleh si fulan. Kalau di kampung kita mungkin seandainya tidak ada si fulan tabakar habis ngapi rumah, atau seandainya si fulan habis ngapi barang orang curi. Sayyid. Seandainya mestinya disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki bahwa Anda tidak habis harta Anda dicuri atau tidak terjadi pencurian ya, karena Allah menggerakkan seseorang untuk datang ke sana sehingga tidak terjadi pencurian itu. Anda hanya bisa menyandarkan asbab pada seseorang dan pada akhirnya Anda sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan asbab si fulan. Kan begitu bagus. Alhamdulillah dengan asbab si fulan enggak terjadi pencurian itu. Lari duluan ke pencuri karena ada si fulan datang. Nah, kita masih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kekuasaan. Barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Orang masih banyak meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah. Tapi giliran meminta, berharap bukan kepada Allah, lari ke kuburan dia. Ya wali fulan, tolong saya. Allahul musta'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda." Barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa ini, yakni masih menyeru, meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari. Asy-Syarh qala Ibnu Qayyim, "An-niddu asy-syabih." An-nidd tandingan. Yani seorang menjadikan, mengangkat sesuatu setanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu fulanu diddu fulan, si fulan sama seperti si fulan. Wa nadiduhu ay mithluhu, serupa, sama dengan si fulan. Wa syibuhu, intaha. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andala wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tahu. Qauluhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda, barang siapa yang mati dalam keadaan dia memohon kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, barakallahu fikum. Ayya ja'alu lillahi niddan fil ibadah, yakni jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dia menyembah Allah, menyembah juga ini si fulan. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada si fulan. Bahkan lebih hebat doanya kepada si fulan. Dan orang Syiah Rafidah jelas-jelas terang-terangan memerintahkan orang-orang bukan menyembah, bukan meminta memohon kepada Allah, tapi meminta kepada imam-imamnya mereka. Sharih, terang-terangan, jelas-jelasan di ceramah-ceramah mereka, di kitab-kitab mereka. Untuk memohon, meminta perlindungan kepada imam-imam mereka dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan mereka pada hakikatnya menyembah a'immah mereka, imam-imam mereka. Qulhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi nida'i yaj'alu lillahi nidam fil ibadah yad'u wa yas'alu wa yastaghifu bihi. Jadi dia berdoa meminta kepada wali tersebut atau sesembahan tersebut, minta bantuan kepadanya, maka kapan dia melakukan ini dia akan masuk neraka. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala wa syirku fahdharhu wa syirkun zahirun dal qismi laysa biqabilil ghufrani wa huwa ittikhadun niddilir rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama yuhibbuhu ad-dayyan. Wa syirku fahdharhu, adapun kesyirikan hati-hatilah engkau daripadanya, bahaya sangat. Asyirku zahirun dal qismi, syirik itu sangat jelas memiliki beberapa bagian atau beberapa jenis. Laisa biqabil ghufrani, yang syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ittikhadu niddilir rahmani ayyan kana, yaitu menjadikan tandingan bagi Ar-Rahman, bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, siapapun itu. Min hajarin wa min insani, apakah tandingan itu berupa batu, patung, berhala atau apapun. Wa min insani, atau boleh jadi itu adalah manusia. Yad'uhu aw yarjuhu, dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, aw yarjuhu dan berharap kepadanya. Tsumma yakhafuhu, kemudian dia takut kepadanya, kepada wali itu atau kepada batu itu, kepada kuburan itu. Wa yuhibbuhu kama habbatid dayyan, dan dia mencintainya sama seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ahruqata illa billah. Wa alam anna ittihadan niddi ala qismaini, ketahuilah bahwa menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Barakallahu bikum. Al-awwal annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'daha. Yang pertama, dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi anwa'il ibadah, di sebagian ibadah. Atau jenis-jenisnya. Kama taqaddama, sebagaimana telah kita lewati, wa huwa syirkun akbar. Jelas. Barakallahu bikum. Semestinya dia ruku sujud untuk Allah, dia ruku sujud untuk kuburan. Semestinya dia berdoa hanya kepada Allah, berharap kepada Allah, dia berdoa dan berharap kepada kuburan atau wali yang ada di dalamnya. Barakallahu bikum. Semestinya dia takut hanya kepada Allah, dia takut kepada wali dan kuburan. Allahu musta'an. Ini adalah syirkun akbar. Ini jelas-jelas menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasani, jenis yang kedua, makana min syirkil asgar. Ada jenis syirik, syirik asgar. Jangan dianggap kecil. Barakallahu bikum. Ini tetap besar. Dikatakan kecil hanya sekedar untuk membedakan dengan syirkun akbar. Qaulir rajul, seperti ucapan seseorang, masyaallah wa syi. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang engkau kehendaki terjadi. Enggak. Kata Rasulullah, "Qul ma syaa Allahu wahda." Katakan hanya Allah yang memiliki apa? Kehendak, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka termasuk syirkun asgar. Walaulallahu wa anta, seandainya bukan Allah kemudian dan engkau, dan bukan kemudian dan engkau. Ini apa? Mensederajatkan. Masya Allahu wa syi'ta. Wow. Ini mensederajatkan, menyamakan Allah dengan sesuatu. Baik. Qala. Baik. Walaulallahu wa anta, seandainya bukan Allah dan bukan engkau. Nah, ini syirkan. Wa kasi wa kayasirir riya. Dan sama seperti yasir yasirur riya, yasirnya riya yang sedikit. Barakallahu fikum. Maksudnya riya yang sedikit ini, dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum? Dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti biasa. Tapi ketika dia melihat ada seseorang yang mungkin keberadaan dia di situ, perlakuan dia, perbuatan dia di situ mempengaruhi penilaiannya, maka dia sedikit akan mempercantik sholatnya. Amar lebih yang biasanya biasa-biasa saja, dia akan diperpanjang rukuknya, perpanjang sujudnya, perpanjang berdirinya. Ini kayak sirir ya. Adapun kalau semua-muanya memang sholatnya dari awal sampai selesainya tujuannya si bulan, maka ada syirik. Barakallahu fikum. Maka sahabat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu rajulun masyaallah wa syi'ta. Dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang mengatakan masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang kau kehendaki terjadi. Ala aj'altani lillahi nidda. Rasul langsung menimpali, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masyaallahu wahdah. Bahkan hendaknya aku katakan masyaallahu wahdah. Ini apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Hanya Allah yang berkuasa. Dan apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Kita ini manusia, betapa banyak yang kita kehendaki tidak terjadi. Sayyidullah. Begitu banyak yang kita kehendaki tidak terjadi. Begitu banyak harapan-harapan kita tidak terwujudkan. Maunya kita begini, kejadiannya tidak begitu ternyata. Ayo. La haula wa la illa billah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah, wal Bukhari fil Adabil Mufrad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa taqaddama hukmuhu fi bab fadl at-tauhid. Barakallahu fiikum. Hadis Hasan. Ini aj'altani lillahi nidda, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ketika orang mengatakan masyaallahu wa syi'ta, wow. Wa ata. Ala rahimallahu taala wa fihi bayanu anna da'wata ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun jali. Bayanu anna da'wata ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun jali. Atala bisa asy-syafa'. Meminta, berdoa atau meminta, ini istilah saja barakallahu fikum. Doa itu meminta. Kalau dari bawah ke atas namanya meminta. Kalau dari di bawah atas ke bawah namanya amr. Kalau sesama sederajat namanya iltimas. Nah, tolong. Paham? Sama-sama perintah. Paham? Kalau minta ke kita ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah saya. Itu kan perintah. Tapi bahasanya dan namanya adalah doa. Permohonan. Kita bukan memerintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasanya demikian. Kalau dari bawah, dari atas ke bawah itu namanya perintah, amr. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Barakallahu fikum. Kalau sesama kita sepadan dengan namanya iltimas, minta tolong. Assalamualaikum, sesama kita sederajat ini, akhi tolong pindahkan ini. Sama-sama meminta. Jadi di sini diterangkan, dirinci. Anna da'wata ghairillah, meminta kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah SWT, minta ke teman kita untuk ditolong. Tolong angkatkan ini, tolong pindahkan ini, tolong ini. Apakah itu syirik? Tidak. Maka definisi doa di sini di pembahasan ini barakallahu fikum. Anna da'wata ghairillahi fima la yaqdiru alaihi. Perhatikan baik-baik. Doa yang dianggap syirik, permintaan yang dianggap syirik adalah fima la yaqdiru alaihi illallah. Minta sesuatu padanya yang dia tidak mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda minta diampuni oleh seseorang, barakallahu fikum, dosa-dosanya. Bukan seorang yang mengampuni, Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni. Anda hanya bisa meminta maaf. Tapi yang mengampuni dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Anda bisanya meminta kepada saudara utang uang. Minta uang misalnya. Untuk pembangunan ini, untuk usaha ini, untuk ini, minta. Tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang dimintai tidak pernah mau memberi. Dan begitu banyak orang yang memberi tidak dimintai. Kenapa? Karena yang menggerakkan dan yang memberi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati si fulan untuk memberikan kepada Anda. Anda minta atau tidak? Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Innama ana qasimun wallahu huwal mu'ti." Ana ini, saya ini hanya sekedar membagi dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk memberi kita. Berarti apa? Meminta kepada selain Allah yang tidak mampu untuk dia penuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Baik, kata Nabi, syafa'ati minal amwat, ketika Anda minta syafaat kepada orang yang mati. Orang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa, berarti adalah syirik. Innaha mulkul lillah. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diminta ke siapa-siapa. Barakallahu fikum. Milik Allah syafaat itu enggak boleh kita minta ke siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha milkul lillah, mulkul lillah ta'ala wa biyadihi laysa biyadi ghairihi minha syai. Bukan di tangan siapa-siapa. Walladhi ya'danu lisyafi'i an yashfa'a fi man laqa Allah bil ikhlasi wat tauhidi min ahli al-kaba'ir. Syafaat itu diberikan, barakallahu bikum, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberi syafaat, untuk memberi syafaat kepada orang yang bertemu dengan Allah dengan ikhlas mentauhidkannya dari para pelaku dosa besar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa gerangan manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, ahlul kabairi min ummati, para pelaku dosa besar dari kalangan umat yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau minta syafaat jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah Subhanahu. Allahumma syafi' nabiyyaka fiyya, ya Allah berikanlah izin untuk Nabi memberi syafaat kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian jalankan syafaat, jalankan amalan-amalannya yang kita dengannya diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yani apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala nomor wahid. Dan menjalankan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah doa setelah azan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjawab azannya para muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga mengatakan Allahu akbar. Kecuali hayya alai, hayya ala thaini, yani hayya ala salat, hayya ala falah. Kita mengatakan la hawla wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu dia bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai salawat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal khair wa ba'ath maqama mahmud alladhi wa'adtahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan doa ini, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Telah halal untuknya syafa'atku di hari kiamat. Barakallahu. Ini pembahasan kita tentang apa bahayanya kesyirikan. Barakallahu. Siapa yang melakukannya dan mati membawa dosa ini kekal dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi.